Konsultasi Syariah. Ukuran Fidyah. Pertanyaan. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau tanya. Besaran Fidyah itu bagaimana? Satu orang atau bagaimana? Kemudian untuk makanan di sini seperti apa? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, cara membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada orang miskin ada dua. Pertama, dengan dibuatkan makanan siap saji, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sudah tua. Kedua, memberi bahan makanan yang belum dimasak. Para ulama mengatakan, besarnya satu mut atau 0,75 kg untuk gandum atau setengah sok, yaitu dua mut atau 1,5 kg untuk selain gandum. Akan tetapi, untuk pembayaran fidyah model kedua ini, selayaknya diberikan dengan sekaligus lauknya, baik daging atau yang lainnya, sehingga bisa memenuhi makna teks ayat dalam firman Allah, yang artinya, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Adapun waktu pembayaran fidyah ada kelonggaran. Dia boleh membayarkan fidyahnya setiap hari satu-satu, yaitu dibayarkan di waktu maghrib di hari puasa yang ditinggalkan. Dia juga boleh mengakhirkan pembayaran sampai selesai Ramadan, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Asyarhul Mumti'. Dalilnya, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang hamil yang khawatir terhadap anaknya jika berpuasa. Beliau menjawab, dia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin dengan satu mud gandum halus sebanyak hari yang dia tinggalkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika dirinya sudah tidak mampu puasa setahun, beliau membuat adonan tepung dan mengundang 30 orang miskin. Kemudian beliau kenyangkan mereka semua. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.